aku tergoda melihat senyumanmu menghias terasa lepas semua beban, bebas dari himpitan problema. Tuk sementara saja berpikir merasakan betapa tentramnya dunia. Ceriamu membelai rinduku bersama kau melambung di dalam lamunku. Aku tergoda melihat senyumanmu menghias raut pesona membuat sesak di dada. Aku terpana dengan tawa sesegar bunga menyapa, berharap hayalkan menjadi nyata. Berharap hayalkan menjadi nyata.